تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Satu riwayat lagi dari Aisyah, kata beliau, hadatsana Utsman ibn Abi Syaibah. Ini kita akan terangkan biografinya ya, lebih luas. Ini saudara Abu Bakar bin Abi Syaibah, namanya Utsman bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman. Qala hadatsana Sufyan ibn Uyainah, ini Abu Muhammad al-Hilali al-Makki, ya. An Abi Labid, dari Abu Labid, namanya Abdullah bin Mughirah, Nabi Salamah, annaha qalat, taib, Nabi Salamah annahu qal, sa'altu Aisyata,